Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir ayat ke-115 dari surat Al-Baqarah, dan mungkin juga akan menyambung ke 116 dan 117 insyaallah taala dari kitab tafsir At-Tafsir Al-Muyassar. Sinan di sini ada ayat berkaitan dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla dan juga berkaitan dengan fiqih di ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim." Walillahil masyriq wal maghrib. Jadi di sini artinya milik Allah lah Al-Mashriq dan Maghrib, timur dan barat. Yaitu Mashriq sebenarnya artinya Makanus Syuruq, yaitu tempat terbitnya matahari. Dan juga Maghrib, Makanul Ghurub, Makanul Ghurub Syams. Semua itu dari ujung ke ujung milik Allah, dan semuanya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Muyassar dikatakan, walillahi jihata syuruqi syamsi wa ghurubiha wa ma bainahuma. Milik Allah lah dua jihah. Ya, dua jihah. Jihah itu artinya apa? Arah, dua arah. Baik arah syuruqi syams atau arah ghurubi syams. Dan juga antara kedua arah tersebut juga milik Allah, yaitu bumi itu sendiri. Fa aynama tuwallu, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Kalau ditafsirkan dalam tafsir Al-Muyassar, فَأَيُّ جِهَةٍ تَوَجَّهْتُمْ إِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ بِأَمْرِ اللَّهِ لَكُمْ فَإِنَّكُمْ مُبْتَغُونَ وَجْهَهُ. Dari jihah, dari sisi manapun jihah, ya, dari arah manapun yang kalian mengarahkan diri kepadanya dalam solat dengan perintah Allah terhadap kalian, maka kalian mubtaghuna wajah Allah, yaitu kalian mencari wajah Allah, atau bisa juga dimaknai kalian mengarah ke arah pada Allah Subhanahu wa taala. Lam takhruju an mulkihi wa ta'atihi, kalian tidak keluar dari kerajaannya dan ketaatan kepadanya. Nah, taib. Di sini, فَأَيْنَ مَتُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Tapi masih, antum hafal gak ayat ini, ikhwan? Atau minimal antum mendengar ayat ini, kan? Ya. Jadi kemanapun antum maksudnya menghadap, ya, dalam beribadah, maka sebenarnya itu sah dalam Islam. Nanti kita bahas lagi berkaitan dengan salat. Innallaha wasi'un 'alim. Dalam tafsir, innallaha wasi'ur rahmati bi 'ibadihi 'alimun bi af'alihim la yaghibu 'anhu minha syai'. Allah itu maha luas rahmatnya terhadap hamba-hambanya. Maha mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya dan tidak gaib baginya sesuatu sedikit pun. Ya. Nah. Di sini kata Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau, terhadap nuzul ayat ini, turunnya ayat ini, ada empat pembahasan ulama atau empat perkataan ulama berkaitan dengan turunnya ayat ini. Tentang apa? Tentang siapa? Tentang tema apa? Pendapat pertama kata Ibnul Jauzi ayat ini, ada sedikit cerita. Anna sahabah, para sahabat kanu ma'a Rasulullah SAW fi ghazwatin fi lailatin muzlimah. Para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan di langit di malam yang gelap. Falam ya'riful qiblah, karena malam itu gelap, maka mereka pun tidak tahu kiblat. Faja'ala kullu wahidin minhum masjidan baina yadayhi wa shalla. Maka karena langit itu gelap, kemudian mereka enggak tahu kiblat. Jadi langit itu gelap maksudnya apa, ikhwan? Langit itu disebut gelap ketika bulan itu tidak muncul, mungkin karena tertutup awan-awan. Ya, jadi gelap. Kalau bulan tidak muncul, maka kan enggak ketahuan arah kiblat di mana. Iya, enggak ketahuan, karena orang-orang zaman itu dan bisa juga zaman sekarang untuk mengetahui arah kiblat itu melihat dari bagaimana matahari atau bulan posisinya. Ya. Maka akhirnya faja'ala kullu wahidin minhum masjidan baina yadayhi wa shalla. Maka mereka pun menjadikan setiap dari sahabat menjadikan setiap apa yang ada di hadapannya itu sebagai arah kiblat. Arah khalas wasalla. Nah, di sini ya ikhwan, ketika bumi ya ada masyrik dan ada maghrib, ya. Dalam keadaan seperti ini mereka salat bagaimanapun, mengarah ke manapun itu tetap aja bagi Allah Subhanahu wa taala, fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Ya. Karena bumi itu milik Allah. Ya. Mau ke arah manapun nanti juga mungkin Allah Ta'ala tetap akan menganggap orang-orang ini ke arah Ka'bah. Dan memang kalau misalnya bumi itu berputar atau bumi itu bulat, nanti ujungnya semuanya juga ke arah Ka'bah. Coba misalnya, dia mau kemana? Ke sini, nanti bisa ke arah Ka'bah juga. Aku lihat Allah Ta'ala maha kuasa atas itu. Ya. Falamma asbahu idza hum ala ghairi al-qiblah, ketika mereka di pagi hari ternyata mereka baru mengetahui karena matahari sudah terbit, mengetahui bahwasanya kiblat mereka atau tadi malam salatnya tidak menghadap kiblat langsung gitu. Ya, fa dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengisahkan hal itu kepada Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini. Taib, ada juga pendapat kedua kata para ulama, annaha nazalat fit tatawwu'i bin nafilah, bahwasanya ayat ini turun tentang salat sunnah, lebih tepatnya salat sunnah di safar. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menunaikan salat sunnah ketika perjalanan, beliau tidak memfokuskan menghadap ke kiblat, melainkan yang penting di atas untanya lagi sholat. Begitu Nabi SAW. Adapun kalau sholat fardu, Nabi SAW akan turun dari untanya kemudian menunaikan sholat fardu menghadap kiblat. Ya, begitu. Jadi kalau dalam safar antum keluar kota, jika memungkinkan untuk sholat di rest area, maka wajib sholat fardu di rest area, maka wajib sholat fardu di rest area. Nggak boleh di atas mobil. Adapun sholat sunnah seperti tahajud, antum boleh di atas mobil. Walaupun bisa saja sholat di rest area. Paham nggak di sini, kon? Ya. Itu kalau antum memungkinkan itu. Ya. Kalau misalnya di pesawat, ya. Tapi siapa yang paling jauh di sini rumahnya? Andrew, Kalimantan. Antum mana? Sumatera, Aceh. Aceh sekitar 2 jam, ha? 3 jam. Ya, salat sunnah apa yang dilakukan? Enggak ada. Salat duha misalnya, ya. Antum tafadhol salat duha di atas pesawat enggak ada masalah. Lagi pula enggak ada rest area kan di angkasa sana, ya. Jadi khalas. Kalaupun salat zuhur misalnya, salat zuhur antum berangkat jam 10 dari Jakarta sampai sana kira-kira jam 1. Antum enggak boleh salat zuhur di atas pesawat. Paham enggak di sini? Enggak boleh salat zuhur di atas pesawat. Ya kan? Kenapa? Karena antum sampai Aceh jam 1 masih waktu zuhur. Maka harus salat zuhur di daratan normal menghadap kiblat. Ngerti di sini? Ya. Kalau ternyata antum berangkat jam 12. Ya. Apa namanya istilahnya? Antum boarding pass kemudian menuju ke tempat penungguan landing ya. Ingin apa? Take off. Sebelumnya itu kan waktu setengah jam antum harus menghabiskan di situ. Enggak bisa antum ke musala dulu kan? Misalnya. Atau azan pas antum menunggu bentar lagi mau masuk tiket mau diserahkan atau mau diperiksa. Kan enggak bisa antum sholat ketika itu, ya. Kemudian naik pesawat. Nah, sampai di Aceh nanti jam sekitar setengah empat misalnya. Oke. Sekarang antum boleh enggak sholat zuhur di pesawat itu? Boleh enggak? Boleh, karena waktu sudah lewat nantinya. Nah, boleh. Tapi boleh juga antum untuk menjamak takhir. Sholat zuhur dan asar antum jamak di waktu asar, boleh. Karena antum dalam kondisi safar. Karena nanti antum pulang ke rumah berapa hari ya? Nah itu dia. Kalau ternyata sebulan misalnya, ya sebulan, antum pulang ke Aceh misalnya sebulan. Aceh ini sebenarnya udah bukan tempat tinggal antum. Tempat tinggal antum bambu wulung, bambu hapus. Kan sebelumnya dari sini bambu wulung, ya jalan bambu wulung itu, ya bambu hapus lah, ya. Maka antum apa di situ? Bukan darul maqam, bukan darul mukim, bukan negara mukim. Antum musafir. Tapi lebih amannya kalau setelah 4 hari antum ada di situ di rumah di Aceh, maka hendaknya setelah 4 hari antum sholat normal tanpa jamak tanpa qasar. Ya gitu. Lebih amannya. Begitu ya. Ya, kita lanjut. Kemudian yang ketiga dari pendapat ulama mengenai turunnya ayat ini, annahu lamma nazala qawlu ta'ala, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, ud'uni, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan menjawab doa kalian. Maka mereka berkata, ila aina, ya, doanya kemana gitu, ya. Maka turunlah ayat ini. Ya, jadi kalau ini faedah mengenai khilafiyah masalah turunnya surat ini, kita jadi punya ilmu lebih gitu tentang ayat ini, dan jadi ada hukum-hukum lebih. Misalnya ketika turun, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Maka orang-orang pada bilang apa? Kemana doanya? Ke arah mana? Gitu loh. Ke arah kiblatkah? Atau bebas? Kemanapun engkau menghadap, maka engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha wasi'un alim, karena Allah Maha luas. Ya. Semua bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan al-masyriq dan maghrib milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti antum doa tidak disyaratkan menghadap kiblat. Menghadap apapun, tapi yang afdal tentu menghadap kiblat. Cuman tidak disyaratkan dalam berdoa menghadap kiblat. Kemudian juga yang keempat, annahu lamma mata an-najasi, ketika mati raja Najasyi, ya. Ya, masih tahu enggak raja-raja siang kata Nabi SAW ketika mati? Wa amarahumun Nabi SAW bisolati alaih. Nabi SAW memerintahkan untuk mensolati Raja Najasyi itu. Tapi kan Raja Najasyi di Yaman, daerah Yaman kosal. Habasyah. Iya, Habasyah di mana? Ethiopia ya? Iya. Iya, menyeberang lautan bahkan. Iya, ya, afwan, bukan Yaman. Yaman itu raja ini Abraha itu Yaman. Ya beda, Abraha kafir. Nabi SAW memerintahkan untuk salat yang disebut nanti apa? Salat apa? Salat waib, ya. Maka mereka pun para sahabat bertanya, "Innahu kana la yusalli lil qiblah." Ya Rasulullah, Raja Najasyi ini itu tidak salat menuju kiblat. Maka turunlah ayat ini. Ya. Turunlah ayat ini. Nah, bahwasanya ibadahnya Raja Najasyi itu, kalau menurut pendapat ini, ibadahnya Raja Najasyi tetap makbul indallah. Makbulah indallah. Gitu ya. Tapi untuk salat ghaib ini, ikhwan, sebagian ulama mensyaratkan adanya salat ghaib ketika orang yang wafat itu tidak ada yang mensolatinya di tempat dia wafat. Ya. Kayak kecelakaan pesawat masuk ke laut misalnya. Itu bisa salat ghaib. Mungkin bisa. Tapi untuk yang sudah disolati di tempat dia dimakamkan, maka tidak perlu ada salat ghaib. Ya. Itu yang lebih aman. Ya. Misalnya keluarga antum. Ya. Di rumah sana ada yang wafat. Sudah banyak yang mensolati di sana, maka khalas antum enggak dianjurkan untuk salat mensolati ghaib lewat sini gitu, enggak. Ya, kecuali kalau ternyata wafatnya mungkin di tengah hutan, mati kita mati dan seterusnya enggak ada yang mensolati, maka tafadhal salat ghaib. Begitu, ya. Seperti misal kemarin penembakan di New Zealand. Banyak enggak yang mensolati mereka? Banyak, ya. Nah, tapi menguburnya berangsur-angsur memang. Ya, setiap hari ada kloter yang dikubur 5 orang gitu. Nah, sekarang apakah kita salat ghaib di sini untuk salat ghaib? Enggak. Ya. Itulah mengapa makanya orang-orang enggak mensalati secara ghaib. Rata-rata, ya kan? Kalau kayak gitu banyak banget salat ghaib. Ya enggak? Sekarang banyak enggak saudara kita yang wafat? Banyak di mana-mana. Ya, di semua kota ada yang wafat saudara kita. Tiap hari bahkan. Antum salat ghaib pun mereka? Enggak. Ya kan? Antum dengar paman antum wafat di kampung sana, antum enggak salat ghaib. Kecuali kalau paman antum tidak ada yang mensolatinya di tempat dia wafat. Begitu ya. Itu sesuai dengan konteks yang berlaku di hadis ini, Raja Najasyi ini. Karena konteksnya beliau memang enggak ada yang mensolatinya. Ya, beliau raja sendiri dan Nabi SAW mengetahui keimanan Raja Najasyi ini, ya, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, dan ikhwan, kenapa ada khilafiyah dalam masalah ini? Kenapa? Sebabnya khilaf di antara ulama mengenai apakah betul di kerajaan Raja Najasyi itu beliau sendirian muslim atau ada yang lainnya muslim gitu loh. Karena sebagian ulama heran, mana mungkin Raja Najasyi muslim sendiri padahal beliau adalah seorang raja. Pastilah ada para pengikutnya yang mengikuti dia walaupun enggak semuanya. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu, memikirkan seperti itu. Ya. Enggak terbayang masa seorang raja seperti Raja Najasyi masuk Islam diam-diam takut sama umat rakyatnya, pasti adalah orang-orang yang mengikutinya. Nah, karena ada orang-orang yang pasti mengikuti beliau, Raja Najasyi rahimahullah, maka mestilah ketika Raja Najasyi wafat pasti ada yang mensolati beliau dari para pengikutnya, gitu kan logikanya. Maka tidak diharuskan harus enggak ada yang sholatin di sana baru kita sholat gaib, itu pendapat sebagian ulama. Sebabnya gitu. Paham enggak ikhwan di sini? Ya, tetapi begini, Nabi SAW enggak mengabarkan bahwasanya ada pengikutnya yang ini apa namanya mengikuti beliau, An-Najasyi. Sehingga kita melihat ke zahir aja, yaitu Raja Najasyi beriman sendirian, enggak dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya ada pengikutnya. Maka khalas. Ya, makanya lebih aman tidak perlu ada salat ghaib bagi orang yang meninggal jauh. Tapi boleh bagi antum mensolatinya di kuburannya setelah wafatnya, setelah dikuburnya, dengan jangka waktu kisaran khilaf di antara ulama sekitar sebulanan, 40 harian atau semisal itu. Ya, antum sholat, misalnya ada saudara antum atau orang-orang tua antum wafat di kampung, kemudian antum pulang ke sana, kan otomatis sudah selesai pemakaman. Ya, esoknya baru antum sholati di makam tersebut, di depan, di hadapan antum makamnya itu. Tapi gini ya, antum enggak sholat menyembah itu, bukan, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap ke arah kiblat, dan di hadapan antum makam, makam maksudnya. Ya. Maka yang seperti ini boleh. Enggak apa-apa ya, satu ayat agak sedikit eksplor enggak apa-apa ya. Insyaallah berfaedah insyaallah ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ayat ini mencakup ke tiga hal, tiga tema ya. Bagus nih kita pahami. Fil mujtahidi idza shalla ila ghairil qiblah. Yaitu berkaitan satu, mujtahid, orang yang sudah berijtihad, jika dia ternyata sholat, ya, tidak menghadap kiblat yang sebenarnya. Ya. Jadi apa makna al-mujtahid ini? Bukan mujtahid makna secara usul fikih, bukan. Mujtahid di sini bukan lawan dari muqallid, bukan. Mujtahid ini adalah orang yang telah bertahari atau mencari arah kiblat sebelum dia mulai sholat. Ya. Misalnya antum tidak tahu di mana arah kiblat karena di tengah hutan. Sementara mendung banget-banget, mendung ya. Mendung. Sehingga enggak kelihat di mana matahari letaknya. Karena kalau matahari kan ketahuan ya. Kalau matahari ketahuan ke arah condong ke barat itu ketahuan nanti. Nah, sekarang enggak ketahuan. Sehingga mau kemana nanti? Ya, akhirnya antum bismillah lah. Mungkin ke arah sana bismillah. Kan enggak ketahuan di mana kiblatnya. Antum enggak punya kompas. Ya, pun kalau punya kompas pun kadang-kadang salah kompasnya. Ya. Akhirnya bismillah ya, udah salat. Setelah saya salat, kemudian dia dapatkan mendung hilang, matahari muncul. Ternyata setelah dia melihat matahari, wah, ini justru saya membelakangi. Ya. Saya justru membelakangi arah kiblat. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah sholat tersebut dihitung sah atau tidak? Sah. Sementara kan kita tahu syarat sahnya sholat adalah diantaranya istiqbal al-qiblah. Tapi ikhwah, ketika sudah ada ijtihad sebelum sholat, sudah melakukan upaya untuk mencari arah kiblat, ternyata salah, maka salah ini semua dimaafkan. Dan dalil ini menjadi pemaafannya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Begitu ya. Makanya hafalkan dalil ini, penting. Ya. Jika seseorang sudah berusaha mencari tahu di mana arah kiblat, ternyata pas selesai sholat dia dapatkan arahnya salah, maka Allah maafkan. Dan sholatnya tetap sah. Tetap berpahala sebagaimana normal, sebagai orang-orang menghadap kiblat. Begitu ya. Nah, seperti itu. Begitu pula kalau syarat sah sholat diantaranya apa? Antum tidak ada najis di tubuh atau di pakaian antum atau di tempat sholat antum ya. Itu ya diantara syarat sah sholat. Ya. Ternyata antum mengetahui ada najis. Tadi antum sudah meriksa, insya Allah semuanya tidak ada masalah. Tapi selesai sholat, antum mendapatkan ternyata ada najis. Ya. Maka kata para ulama, kalau antum telah mendapatkannya selesai sholat, maka tidak perlu mengulangi lagi, karena antum sebenarnya sudah memeriksa. Begitu ya, paham di sini? Tapi kalau antum mendapatkan najis tersebut di tengah-tengah sholat, maka antum wajib untuk menghilangkannya tanpa harus membatalkan sholat tersebut. Ya, begitu ya. Contohnya, antum di-e-e-in sama cicak atau sama kebo misalnya, lagi sholat. Mungkin enggak. Sama kucing. Kucing datang ke dalam masjid, antum lagi sholat. Tiba-tiba kucing itu membelakangi antum dan memberikan nafkah ke antum. Ya, mengencingi antum. Najis enggak kencing-kencing? Najis. Kenapa pakaian antum? Kena celana antum. Maka antum wajib keluar keluar masjid. Enggak batal. Jangan dilihatin batal. Keluar masjid untuk mencuci celana bagian yang kena kencing-kencing ini. Terus antum balik lagi ke jemaah. Terusin sholat yang belum sempurna. Terusin sholatnya. Iya. Ini walaupun jauh. Tapi kalau terlalu jauh kayak di Istiqlal, antum maaf ininya kemudian, terus nyari-nyari nanya yang orang, toilet di mana ya? Itu udah batal. Ya, enggak sini-sini aja, sini aja atau di masjid-masjid kayak mungkin masjid apa namanya yang di tempat antum dekat tempat antum apa yang gede itu, Al-Falah misalnya, itu masih kecil termasuk. Tapi kalau Masjidil Haram, ya sampai bingung nyari ini terus nanya ke tentara di mana ya toilet. Ya antum gak bisa bahasa Arab terus butuh Google Translate dulu ya. Jadi antum niatkan batalkan karena terlalu jauh, terlalu banyak gerakan. Tapi kalau sama sini Al-Falah atau sama ke kamar mandi untuk ini bersihin, selama pembersihan dari najis itu tidak membuka aurat antum, maka antum tidak perlu membatalkan sholat. Begitu ya, begitu yang benar. Jadi itu kalau misalnya antum tahu di tengah-tengah maka wajib untuk mengubah keadaan itu. Tapi kalau antum mengetahuinya setelah selesai sholat maka antum tidak wajib mengulanginya. Maka sah sholatnya tadi. Allah maafkan. Baik, kemudian yang kedua kalau tadi tentang mujtahid yang sholat tidak berkiblat, tidak tepat kiblatnya. Yang kedua wa fi sholatil mutatawwi'i 'ala rahilah, yaitu kasus kedua, sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan dalam safar atau dalam bepergian itu tidak ada masalah. Ya. Tapi lebih tepatnya dalam safar ya. Kalau bepergian biasa, ya kayak dari sini ke Kampung Rambutan, sholat di atas kendaraan. Ya. Itu kalau memang aman maka kalau di sampai Kampung Rambutan atau sampai Cibinong saja misalnya itu enggak boleh. Ya, karena bukan safar ya sebenarnya. Tapi di pepergian jauh. Di safar, pepergian jauh. Kayak dari sini ke Sukabumi masuk itu, safar. Maka boleh antum sholat sunnah di dalam kendaraan atau di atas kendaraan, boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharuskan kendaraan tersebut menghadap kiblat, sehingga tidak apa-apa ya antum ke sana. Antum dari Sukabumi. Sukabumi kan? Saat. Nah. Misalnya dari sini ke Sukabumi naik ke Bogor dulu kan? Oh iya, masya Allah naik motor nggak bisa ini. Nah, kalau naik motor walaupun safar nggak bisa dia untuk sholat ini karena membutuhkan konsentrasi sholat. Kalau dia sambil ya lepas tangan atau gini, Allahu Akbar. Eh? Kalau penumpang nggak apa-apa. Iya penumpang nggak apa-apa. Ya penumpangnya Allahu Akbar ya. Ini ya depannya. Antum lagi azan apa gimana? Jawablah. Lagi ngapain antum? Allahu Akbar lu. Lagi sholat dah. Ya. Ya pas kayak gitu sholat kencengin. Ya, tiba-tiba ngerem dadak. Ya. Jatah. Ya, rolin. Tapi kalau penumpang bisa, penumpang. Tapi kalau misalnya sopir ya dan drivernya nggak mungkin kan, nggak mungkin ya. Dia harus konsentrasi drivingnya juga. Makanya kalau misalnya untuk macet di tol, untuk pulang kampung macet di tol dan macetnya parah, nggak dapat rest area, hampir habis waktu sholat. Sementara nggak mungkin dia sholat di tempat itu karena kan macetnya parah. Kan tetap harus jalan gitu kan. Kalau dia sholat kan gak mungkin itu dia jalan sedikit mobil, jalan sedikit mobil. Maka sopirnya ini bisa diberi uzur untuk keluar dari waktunya. Kalau sopir doang. Ya, adapun yang penumpangnya itu wajib untuk sholat di tempat. Ini kasus ini walaupun remeh bagi kita. Maksudnya masa itu juga gak tahu. Iya orang banyak yang gak tahu. Banyak penumpang di bis itu gak sholat. Karena merasa sholat itu harus di rest area atau di bumi ya. Nah, mereka di bumi memang. Maksudnya enggak boleh di atas kendaraan ini salah ya. Orang waktu banyak enggak tahu. Ya. karena enggak belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga al-khaif, salatul khauf. Salatul khauf ada istilah syar'i dalam fikih namanya salat al-khauf. Salat ketika dalam ketakutan. Sebenarnya ini salat khauf ini disyaratkan ketika terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan sampai ada jemaah salat khauf. Ya, itu ada. Itu insyaallah di kapan-kapan kita bahas, ya. Baik. Ya sampai situ. Ada pertanyaan enggak sampai untuk ayat ini? Walillahil masyriqu wal maghrib fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi ini 115 ayatnya. Ya. Hah? Kalau apa? Aha. Aceh. Bukan fenomena kuntilanak di gampar sama panci, bukan? Bukan. Karena waktu itu di masjid tempat anak tinggal sendiri dan beberapa masjid di sini. Pemindahan kiblat ini sekarang-sekarang ini? Iya. Kayak di kita-kita masjid jadi agak belok sedikit ini? Iya, maksudnya setelah bertahun-tahun dipakai waktu itu, karena masjidnya udah lama, sholat juga. Itu masjid, misalnya kiblatnya seperti ini. Dan setelah beberapa tahun dicek, kiblatnya jadi berubah. Dia kata ada yang mengatakan kita ternyata dulu salah. Ada yang mengatakan ini enggak betul, cuma karena pemindah mazhab itu gimana. Jadi ada sebagian yang tetap begitu. Itu enggak betul. Tapi bukan enggak pernah dicek. Dan sebagian lain ini harus sudah pindah. Kita kan adanya harus orang kiblat, karena kalau seandainya ini beda sedikit harus kiblat. Jadi nanti menghadap lurusnya jadi agak jauh, jadi kemana gitu. Iya, tahu. Dalam kita menyikapi hal itu kita. Nah, terus masjidnya akhirnya pindah beda ini apa gimana? Iya, akhirnya masjidnya jadi misalnya bengkok. Bengkok jadi sahnya di bengkok gitu. Orangnya bengkok juga. Jadi kita gimana, Ustaz? Antum ikutin dengan apa yang di masjid itu. Iya. Antum enggak perlu untuk capek-capek ya untuk mengukur meteran dari sini ke Mekah. Ya kan? Di antara kesalahan sebagian orang menganggap adalah kalau misalnya kita beda 1 cm aja beloknya, maka itu bakal parah. Betul memang akan parah. Tapi ingat, walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Kita diperintahkan untuk berijtihad, yaitu di sini betul-betul kira-kira yang lebih tepat mana. Nah, dan belum tentu sekarang ini lebih tepat nih kiblat kita. Belum tentu, kita enggak tahu. Di kan kata mereka 1 cm aja geser, itu bukan 1 cm lagi ke depannya kan? Ntar lama-lama krusia lagi lama-lama kan. Nah, ya begitu memang. Nah, Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Sekarang Ka'bah itu kan kecil ya. Maksudnya kecil dibandingkan bumi kan gede banget. Ka'bah itu diameternya seberapa paling? Ya, mungkin semasjid ini gedean lagi ya. Semasjid ini gedean lagi. Ya, lo gedean lagi lah ya. Itu segitu. Taib. Satu bumi seberapa? Yakin enggak semua yang walaupun sudah betul-betul di ijtihadkan, yakin enggak itu pas ke Ka'bah yang kecil itu? Malah mungkin juga enggak pas. Betapa banyaknya yang enggak pas, tapi kan Allah Ta'ala tidak membebani seseorang lebih dari kapasitasnya, maka khulas. Sekarang antum ikut saja dengan apa yang ada di masjid itu, walaupun diubah, ikutlah. Adapun urusan pas atau tidak, itu kita tidak dibebani betul-betul 100% harus pas betul-betul. Enggak dibebani. Ya, buktinya para sahabat ketika di safar, mereka itu emang bisa ngepasin, betul. Ada enggak kompas waktu itu? Enggak ada. Karena hanya perkiraan ijtihad dilihat dari matahari atau bulan. Oh, ini kira-kira ke sana. Ya. Kira-kira mungkin enggak mereka beda 1 cm dari arah. Mungkin enggak beda 1 cm. Mungkin kan? Apakah itu dipermasalahkan? Enggak. Jadi yang mempermasalahkan masalah beda 1 cm atau 3 cm atau 5 cm ini salah. Ya selama diprediksikan kemungkinannya di arah sana, maka kholas itu sudah terjadi itu. InsyaAllah. Bismillah. Pun kalau ternyata salah, sholat sudah selesai dilakukan, maka itu enggak berdosa mereka. Enggak perlu ngulangin. Fathama wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Kholas. Ya begitu. Jadi enggak apa-apa. Antum ikut aja dengan orang itu. Dan ketika masjid, pokoknya dimanapun antum sudah mendapatkan masjid itu udah bengkok sofnya, ya imamnya di sini memang, tapi nggak ada di sana, jemaahnya kayak gini nanti, ya, gitu kan? Maka antum ikut di situ, nggak perlu antum ikut, malah lurus sendiri, orang pada bengkok, ntar pas sujud ciuman, ya, pas sujud, ya cipika-cipiki lagi, ya, cium pipi kanan, ya gimana? Khalas, ikuti aja. Adapun kalau itu salah, maka itu khalas ijtihadnya orang yang memang ya mengadakan pembelokan itu. Begitu, nggak masalah, insya Allah. Nggak boleh nanya. Mau nanya? Mau nanya? Betul. Maksudnya tadi kan dengan itu kan di tempat yang itu dicek dulu data alat. Ya? Alatnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan sebelumnya hanya ijtihad itu. Alat itu pun nggak bisa memastikan. Alat itu nggak bisa memastikan betul-betul tepat banget gitu. Nggak. Itu juga ijtihad termasuk. Bukan qat'i, bukan kepastian. Karena jarak kita dengan Makkah itu jauh. Melewati lautan. Dan melewati daerah-daerah jauh sekali. Ya. Sementara tujuan kita kiblatnya Ka'bah atau Makkah. Ka'bah, bukan Makkah. Ya, Ka'bah dalam Makkah, tapi kan Ka'bah. Berarti kan sekecil itu gitu loh. Wah, jadi alat ini masih ada potensi melenceng sedikit gak? Masih ada potensi melenceng sedikit. Yang tadi kita bilang 1 senti melenceng dari Aceh bisa beribu kilometer, bisa puluhan kilometer untuk kesana kan? Bisa kan? Bisa. Maka khalas. Walaupun dengan alat tidak melazimkan 100% tepat ke Ka'bahnya langsung. Berarti ini menunjukkan ini hal yang dimaafkan. Ini hal yang dimaafkan. Antum bisa paham di sini? Sealat-alatnya alat, sesanggih-canggih dan sekarang sudah canggih. Tapi tidak bisa memastikan 100% bahwasanya itu tepat ke bangunan Ka'bahnya langsung. Ya, ya kan? Tapi memang bisa ke Masjidil Haramnya. Ya, yang lebih besar jauh. Ya. Bisa, insya Allah tepat itu. Tapi gitu. Ya ala kulihan, masalah ini luas. Yang penting jangan terlalu ekstrim. Ya. Kalau kemarin memang agak ekstrim kita ke Afrika misalnya. Ya. Katanya begitu. Nah, sekarang kalau betul bahwa saya kiblat kita selama ini sebelum tahun-tahun dulu-dulu sekali ternyata ke Afrika, kalau betul memang salat-salat orang terdahulu sah atau tidak? Sah. Sah. Kira-kira orang terdahulu ketika menentukan walaupun salah ya, mereka menentukan mereka sudah ijtihad belum? Sudah ijtihad. Dan kita sekarang ini kan memang ada. Sekarang ini ada dari pemerintahan dan ada juga sekarang kalau orang membuat masjid itu enggak bisa sembarangan. Atau musala enggak bisa sembarangan. Walaupun misal enggak ada IMB-nya. Masjid ini sendiri belum ada IMB, izin mendirikan bangunan karena ini area yang memang tanpa IMB di sini di daerah sini. Tapi legal nih, masjid ini wakaf. Tapi ketika ingin menentukan kemana arah kiblat itu sudah ada. Dari pemerintah ketentuannya kita ikuti. Sekarang antum ketika di masjid ini antum diperlukan nggak untuk melihat ke matahari gimana dimana kemana Mekah? Enggak kan? Siapa sekarang yang berijtihad di sini? Orang-orang pendahulu kita yang menetapkan ini. Sah nggak sholat antum? Sah. Padahal antum belum berijtihad. Ya, antum bertaklid dengan apa yang sudah ada. Khalas. Karena kalau semua orang diperintahkan berijtihad, walaupun sudah ada masjid kayak gini, itu betul-betul akan membebani orang yang tidak bisa orang itu melakukan itu. Pasti. Gimana cara berijtihadnya? Ya, begitu ya. Paham? Gitu ya. Kalau nggak usah di ini banget. Insya Allah, Allah maaf. Maaf. Ya. Ini Ketika kita kembali itu lewat satu rokat, antum selengkapi ya sholat antum, bukan sholat ya, lengkapi sholat antum. Tambahi satu rokat lagi nanti. Kayak gitu. Lengkapi sholat versi antum. Gitu. Jadi kalau misalkan ada dua rokat nih. Ah. Terus ketika rokat kedua ini dikencing-kencing kembali. Iya, antum berarti tinggal berapa rokaat lagi? 3 rokaat berarti antum. Rokaat kedua antum keluarnya kapan? Pas lagi diri atau pas lagi? Ah? Lagi berdiri. Berarti antum nanti nerusin 3 rokaat kan? Berarti antum nambahin nanti 1 rokaat berarti kan? Antum masuk ke rokaat ketiga kan? Salat asar kan? Salat misal 4 rokaat. Antum keluar dari masjidnya untuk bersihin najis itu. Pas diri rakaat kedua. Pas kemudian antum masuk menerusin lagi, ternyata udah berdiri rakaat ketiga. Berarti nanti pas salam antum menerusin rakaat satu rakaat untuk mengganti rakaat kedua itu. Itu dengan syarat tempatnya enggak terlalu jauh. Dan kedua, antum enggak ngobrol sama orang. Ya. Dan juga tidak, bukan merupakan adanya najis yang melazimkan membersihkannya untuk membuka aurat. Adapun najis yang mengharuskan antum membuka aurat, ya, maka ini harus dibatalkan sholatnya. Wah, ini relatif ya. Seberapa kalau tangganya pakai lift 12 lantai ini batalkan. Ya, seberapa tangga itu orang enggak tahu, ya. Kalau antum ragu, antum batalkan aja. Tapi biasanya enggak perlu batalkan. Begitu. Adapun kalau misalnya nih, antum pas lagi sholat ternyata antum kencing. Batal enggak? Dibatalkan enggak atau cukup cuci aja di kamar mandi? Batal, ya. Karena apa, kencing? Lagi sholat kencing ya batal. Kan keluar kentut aja batal kok, gitu kan? Beda ini, bukan mendapatkan najis, situ yang memproduksi najis, gitu kan? Ya. Contoh lain, kalau misalnya lagi sholat, ternyata antum antum sholat ya. Pas sholat antum ingat, oh iya tadi lupa cebok. Ya, kencing. Kencing, ya. Lupa cebok, kemudian wudu, sholat. Nah, ada enggak najis di pampers antum kemudian? Ada kan ya? Nah, pertanyaannya ini antum batalkan enggak sholatnya? Enggak. Enggak, karena antum tidak mengeluarkan najis ketika sholat. Antum cukup untuk afwan. Antum batalkan sholatnya. Kenapa? Enggak, bukan karena ada najis itu. Enggak. Karena ada najisnya itu untuk menghilangkannya antum perlu buka aurat. Ya, begitu ya. Enggak diulang. Enggak diulang kalau antum enggak tahu, kalau antum lupa betul-betul insyaallah enggak. Itu yang lebih tepat. Ya. Emang ada ulama bertahu harus diulang, tapi kalau memang setelah sholat baru tahunya, enggak perlu diulang insyaallah. Ya. Taip, cukup sampai situ ya. Habis ini kita ada wado. Mau nanya, antum nanya kemarin enggak ada hadir nanya sekarang. Apa mau nanya apa? Saya kan pulang kalau dari Pontianak itu ke kampung itu naik kapal lagi. Gitu. Kapal laut atau kapal api? Kapal pesawat. Kapal sungai. Oh iya ya, di Kapuas ya? Iya. Iya, tahu. Iya. Sana kan sungainya muter-muter. Muter-muter. Iya. Tahu ana apa beliuk-beliuk gitu ya? Ah. Ada pernah ke Kapuas soalnya. Kalau tapi waktu ke Kapuas ada enggak lihat antum waktu itu? Iya, ya. Terus berangkatnya sore jam 2 gitu. Sampai ke jam 2 itu bukan sore, jam 2 itu pagi. Iya. Ya, jam 2 sore ya, Masya Allah ya. Ya gitu. Iya, jam 2. Jam 2 siang. Ah. Iya. Jam 7 pagi dah. Masya Allah. Jam 2 menuju ke kampung dari Kapuas itu sampai jam 7 pagi. Ini dari Jakarta ke Solo lebih panjang itu ternyata. Apa emang medannya ya kayak gini-gini ya? Iya. Ah, iya terus? Itu ada 3 waktu sholat ya. Iya. Maghrib. Ah. Antum nyemplung sungai. Antum sholat pas di atas kapal. Pertama antum usahakan cari kiblat, kompas kalau bisa ya. Ya kompas juga kan arahnya juga nggak tahu, masa barat kan belum tentu barat. Atau ada aplikasi. Ya kalau memang ada sinyal, ada juga aplikasi yang memang nggak perlu sinyal untuk nyari itu ya. Nah. Oh di mana barat? Oh sebelah sini. Ya udah. Menghadap ke, bukan barat, menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nanti kan kapal mungkin belok. Antum enggak perlu ikutan belok. Ya. Saya buka belok, wah kapal belok nih. Sini, kapalnya belok lagi. Oh belok lagi sini. Eh ternyata kapalnya ngerjain tuh ada orang-orang lagi sholatin. Ya, enggak, antum cukup tidak gitu. Yang penting awal sholatnya antum takbiratul ihram menghadap ke kiblat usahakan. Karena, ah? Masuk apa? Eh, iya. Ah, yang penting awalnya dulu. Dia udah usaha awalnya dia kiblat. Habis itu udah bismillah, enggak perlu dia pikirin lagi. Ya. Karena ini kapal laut ini, apa kapal sungai ini itu luas ya. Ada musola. Jadi lebih leluasa untuk mencari. Tapi kok di kayak di kereta misalnya atau mungkin di pesawat atau di bis yang sempit. Bis ALS lagi ya, antar lintas Sumatera kan. Ya, isinya kan si barokokok itu banyak banget. Itu isinya tuh apa aja itu? Ya, ayam kadang bisa aja kambing masuk tuh kalau misalnya memang diizinin. Tapi kalau kapal kan luas. Jadi antum perlu untuk tahari melihat mencari ke kiblat. Gitu ya. Ya, masyaallah. Kapan-kapan kita kunjungin tempat antum boleh enggak? Iya. Tapi enggak mau, anak enggak mau. Cukup itu ya. Insyaallah kita ke adda wa da'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.